السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر المسلمين، يا رعاكم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita sekian banyak kenikmatannya, sekian banyak rahmatnya, sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari selainnya. Cukuplah ketika kita mengetahui ini adalah hari Idul Adha, hari raya kaum muslimin, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari yang mulia ini pada hari yang penuh dengan kemuliaan pula, yaitu pada hari Jumat, yang mana hari Jumat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari Jumat adalah hari di mana hari yang terbaik tatkala matahari terbit dari ufuknya. Hari Jumat adalah hari yang mulia, ditempatkan di dalam Islam sebagai hari raya kaum muslimin dalam sepekan. Dan ketika hal tersebut digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Idul Adha, hari raya besar kaum muslimin, yang ini diagungkan, hari raya ini diagungkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, di seluruh pelosok negeri, menjadikan hal ini sebagai hari yang diagungkan. Begitu pula tatkala syariat Islam, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan bahwasanya hari Idul Adha adalah hari yang diizinkan untuk dirayakan, hari yang diizinkan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, rahmat-rahmat yang banyak, keutamaan-keutamaan yang banyak, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bifadlillah, katakanlah dengan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, semata-mata murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmat-rahmat Allah Jalla wa'ala yang sangat banyak, yang sangat melimpah dikaruniakan kepada kita. Fabidzalik, maka dengan itu hendaknya kalian falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kaum muslimin, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bergembira, karena ini adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau mengizinkan dan mensyariatkan bahwasanya Idul Adha adalah hari di mana seorang berhak untuk merayakannya, yang telah tergantikan dengan apa yang ada di sisi mereka kaum jahiliyah, Yang lebih dari itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka hendaknya mereka bergembira, karena sesungguhnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari rahmatnya tersebut, keutamaan-keutamaannya tersebut, khairun, lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia, harta-harta dunia, semua itu tidak ada artinya tatkala dilihat dan ditukar dengan kenikmatan-kenikmatan serta keutamaan-keutamaan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Idul Adha Mubarak pada tahun ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala menggabungkannya dengan hari Jumat, sebagaimana apa yang telah Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam ayatnya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kenikmatan di atas kenikmatan, keutamaan di atas keutamaan, sekian banyak telah Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya pada hari ini. Tidak ada yang tersisa dari kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, al-muslimin, al-muslimat, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ya ra'akumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan yang namanya Idul Adha untuk kita banyak-banyak bertakbir. Fadhkur ismallah, untuk kalian banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, fi ayyamil ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang ini, yaitu dimulai dari hari Idul Adha sampai adanya hari tasyrik. Selesainya hari tasyrik pada tanggal 14 Zulhijjah, yang kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan dengan ini adalah tanda dari ketakwaan-ketakwaan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sungguh demikian bagi mereka yang mengizam, menta'zim, mengagungkan, memuliakan syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan salah satu tanda ketakwaan-ketakwaan yang ada di dalam hati-hati mereka. Jadi tatkala kita berzikir, banyak-banyak mengucapkan lafaz takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, artinya kita telah mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita senantiasa berzikir mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, yang itu adalah tanda dari kemuliaan kita, tanda dari ketakwaan yang ada di sisi kita, yang mana asal hukumnya kita adalah hamba-hamba yang hina dan tidak bisa kita mulia, tidak bisa kita terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin, ya ra'akumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah merayakan Idul Adha, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salah satu yang dirayakan oleh beliau ketika beliau melakukan manasik haji di tengah-tengah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di Masyairil Haram, telah mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita yang berada di tengah-tengah Indonesia, berada di tengah-tengah bumi Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari Masyairil Haram, pun telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bisa menghidupkan hari raya ini, untuk tetap bisa berbahagia di tengah-tengah hari raya ini. Karena hari raya ini tidak khusus bagi mereka yang berada di Masyairil Haram, berada di dekat Baitullahil Haram, akan tetapi adalah suatu kebahagiaan yang diperuntukkan untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala di penjuru dunia. Seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin yang ada di pelosok negeri ini, semuanya mereka berbahagia dengan itu. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun ketika beliau tidak melakukan manasikul hajj pada hari-hari Idul Adha, sisa-sisa tahun yang ada, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang melakukannya dan merayakannya pada pertengahan atau di tengah-tengah sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita berbahagia dengan hari yang mulia ini dan kita telah bersyukur dengan hari yang mulia ini, tidak ada yang tersisa kecuali kita mengetahui beberapa hikmah dari Idul Adha yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam syariatkan ini. Di antara hikmah yang ada di dalam Idul Adha adalah tatkala kita merealisasikan tauhid, benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak macam dan modelnya, dalam berzikir, dalam bertakbir, dalam bertahlil, semuanya kita murnikan hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita inginkan agar mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang keluar dari lisan-lisan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Dan ketika catatan-catatan tersebut dibarengi dengan keikhlasan kita, kemurnian kita dalam mengucapkan, melafadzkan takbir-takbir tersebut, akan naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala naik kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala dengan mudah membalas dengan pahala-pahala yang besar, dengan ganjaran-ganjaran yang berlipat ganda tatkala mereka hamba-hamba Allah mengucapkan hal tersebut murni, mengikhlaskan wajahnya, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari si fulan dan si allan, akan tetapi murni mengakibatkan hal itu murni untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa mengakibatkan kita akan mendapatkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana akibat ini adalah akibat-akibat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya mukhlisin, hamba-hambanya yang benar-benar memurnikan setiap amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara salah satu amalan besar yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada Idul Adha, dan ini kita bisa melihat hikmah lainnya tatkala seorang mengorbankan apa yang dia miliki, tatkala dia mengorbankan hartanya untuk menyembelih sebuah sesembelihan, sebuah hewan ternak yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang asal muasalnya adalah bagaimana kita melihat pengorbanan yang ada di sisi Nabiullah Ismail yang rela disembelih oleh ayahandanya Nabiullah Ibrahim tatkala mendapatkan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dari kedua Nabiullah tersebut alaihi wassalatu wassalam kata-kata yang terlontar, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang menunjukkan tentang keengganan, ketidakmauan, keberatan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam adalah seorang anak yang sangat disayangi oleh Nabiullah Ibrahim, akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih sang putra, maka tidak ada kata lain untuk menolak, tidak ada kata lain melainkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nabiullah Ibrahim merealisasikan, mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, karena tidak ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kebaikan, melainkan akan mendatangkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan Nabiullah Ibrahim lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan beliau terhadap sang putra. Oleh karena itu tidak ada dari mereka berdua, Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim, yang menunjukkan sekali-kali enggan untuk melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Mereka rela mengorbankan apa yang mereka cintai, mengorbankan apa yang mereka miliki semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang telah Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada mereka. Dan tatkala seketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih sang putra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan hewan ternak yang halal untuk disembelih. Dan ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar tatkala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala benar-benar bertakwa, benar-benar ingin melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka tidak ada yang ada di sisi mereka kecuali mereka akan mendapatkan sekian banyak kemudahan, sekian banyak solusi dari problematika yang mereka hadapi. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti dia akan mendapatkan makhraja, solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan hidupnya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan mereka akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Lihatlah bagaimana praktek amalan yang ada di sisi Nabiullah Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terbaik, yang itu adalah amalan-amalan soleh. Ketika seorang hamba berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan tanpa memandang dan tanpa menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang buruk dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan segala urusannya. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim tatkala urusan-urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang aslinya itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Siapa seorang ayah yang tega menyembelih anaknya, yang tega menyembelih putranya sendiri? Akan tetapi tatkala itu semua didasarkan dengan ketakwaan, didasarkan dengan mentaati apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka Allah Azza wa Jalla memberikan solusi terbaik, memberikan kemudahan dari segala urusan beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, ya ra'akumullah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan dari kemuliaan hari ini, di antara hikmah yang ada adalah tatkala kita bisa mengorbankan harta-harta kita untuk menyembelih hewan sesembelihan yang disyariatkan di dalam Islam, yang artinya tatkala kita menyembelih hewan-hewan kurban tersebut, hewan-hewan sesembelihan tersebut, tidaklah yang kita inginkan melainkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesembelihan ini adalah amalan yang sangat besar, bukan seperti kita menyembelih untuk tamu-tamu yang datang ke rumah kita, bukan seperti kita menyembelih untuk akikah dan nafikah anak-anak kita, tapi ini berbeda. Ini adalah sesembelihan bentuk amalan soleh yang besar yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan khusus sembelihan ini untuk Allah Jalla wa Ala, Rabbul Alamin, yang mana tatkala kita menyelewengkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keikhlasan kita, berarti tidak ada bedanya seperti mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang mereka menjadikan sembelihan-sembelihan mereka, amalan-amalan tersebut menjadi sebuah amalan kesyirikan yang mereka persembahkan untuk patung-patung mereka, yang mereka persembahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka, apakah wali-wali ataukah habaib dan yang semisalnya, kuburan-kuburan yang tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pula syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hal tersebut adalah perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat li rabbik, demi Rabbmu, untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah hewan-hewan sesembelihan. Maka perintah ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diperhatikan bahwasanya sembelihan-sembelihan tersebut bukanlah sekedar kita menyembelih kemudian kita membagikannya dalam rangka bersedekah dengan sesama kaum muslimin, dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Perintah ini ditujukan khusus untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan perintah ini umum ditujukan kepada seluruh hamba-hamba Allah, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihi. "Qul inna salati," katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakinilah, "Inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan sesembelihan-sesembelihan aku, "wa mahyaya wa mamati," dan kehidupanku serta kematianku, "lillahi rabbil alamin," benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ditujukan, dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu pun, tidak ada sekutu sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita menyembelih hewan-hewan kurban yang kita miliki, selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat mutlak agar sesembelihan tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Yang berkaitan dengan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala begitu pula telah menyebutkan berfirman di dalam ayat yang mulia, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan hamba-hambaku itu kecuali untuk beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata kesyirikan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar murni. Dan ketahuilah hakikat hewan-hewan sesembelihan yang kita sembelih, yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukanlah darahnya, bukanlah dagingnya yang akan sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Azza wa Jal ketatkala kita ikhlas memurnikan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita, bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah-darah yang kalian, darah-darah yang tertumpah dari hewan-hewan sesembelihan tersebut. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging yang kalian bagikan, daging-daging yang kalian sedekahkan, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa ketakwaan kita, rasa pengorbanan kita. Benar-benar kita korbankan harta yang melimpah, harta yang ada, harta yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita keluarkan, yang kita korbankan tatkala dibandingkan dengan sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari kita kecil hingga dewasa, tidak akan bisa dibandingkan dan tidak akan bisa dibalas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Jadi ini amalan besar, amalan mulia tatkala seorang bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol niatnya, tidak dimasuki yang namanya ar-riya, tidak dimasuki yang namanya sum'ah, dan tidak dimasuki penyakit-penyakit hati yang lainnya. Benar-benar murni dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, yang dia harapkan adalah syurga dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan kepada kita, yang ini merupakan syarat mutlak pula, tatkala sesembelihan-sesembelihan kita, sesembelihan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ingin diberikan pahala besar, ganjaran besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatur di dalam syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana wa nusuka man sakana faqad asaba an-nusuk." Barang siapa yang melakukan salat bersama-sama kami ketika Idul Adha, dan barang siapa yang menyembelih dengan hewan-hewan sesembelihan, mengorbankan hewan-hewan sesembelihan yang telah mereka beli, yang telah ada di sisi mereka, faqad asaba an-nusuk, sungguh dia telah melakukan kewajiban dia untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang akan menjadikan sebab mereka masuk ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita memulai menyembelih hewan-hewan kurban tersebut setelah selesai dari salatul Id, bukan sebelum salatul Id. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh aku telah menyembelih, sungguh aku telah mengorbankan hewan kurbanku qabla an akhruja ila shalah, sebelum aku keluar untuk melaksanakan salatul Id." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syatuka syatu lahmin." Daging-daging yang telah engkau kurbankan tersebut, hewan yang telah engkau kurbankan tersebut adalah sekedar daging biasa yang tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Tatkala dia mengorbankan sebelum salatul Id, menyembelih sebelum salatul Id, berarti dia telah menyelisihi apa yang telah ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk melaksanakan korban tersebut setelah salatul Id. Maka jangan sekali-kali kita menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain ancaman Allah Subhanahu wa taala akan ada, akan tertimpa kepada kita baik di dunia maupun di akhirah. Kalaulah di dunia dia aman, hati-hati dari azab Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirah. Begitu pula tatkala kita menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut padahal amalan besar, dia sudah mengorbankan hartanya, dia sudah mengeluarkan apa yang dia miliki dari uangnya untuk membeli hewan kurban, akan tetapi tatkala tidak menepati apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut tidak berfaedah, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mutaba'ah, mengikuti apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syarat mutlak untuk amalan-amalan kita diterima, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan soleh. Kaum muslimin yang saya muliakan, tatkala kita telah mengetahui bahwasanya ibadah kurban Idul Adha adalah hari yang mulia, ibadah kurban adalah ibadah besar, ibadah yang agung yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang telah diamalkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa arbahum. Maka kita pun harus mengetahui bahwasanya amalan ibadah ini bukan hanya sekedar kita yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi umat-umat sebelum kita juga telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk melakukan yang namanya menyembelih hewan-hewan kurban, menyembelih hewan-hewan ternak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia bahwasanya menerangkan bahwasanya tidak ada umat-umat yang lalu, tidak ada umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan-hewan kurban tersebut. Dan yang menjadi al-mu'assis, yang menjadi pendiri dari syariat tersebut, awal mula dari syariat tersebut, adalah seperti yang kita jelaskan, Nabiullah Ibrahim tatkala beliau alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang putra Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, dan berlaku terus sampai umat-umat yang sebelum kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya hal ini adalah hal yang besar, hal yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak semulia yang kita pikir, tidak seagung yang kita bayangkan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita dan umat-umat sebelum kita. Sebagaimana tatkala kita melihat Allah Azza wa Jalla mewasiatkan, menasihatkan kita untuk bertakwa untuk kita dan umat-umat sebelum kita. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita dan umat sebelum kita dari kalangan al-yahud wan nasara, ahlul kitab, untuk mereka bertakwa. Artinya amalan-amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada umat-umat sebelum kita dan tetap berlaku, tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang mulia, perkara yang agung, yang bisa menyebabkan dengan amalan tersebut seorang masuk ke dalam syurga Allah dan merasakan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ya ra'akumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayat yang mulia bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak butuh dari apa yang kita lakukan, tidak butuh dari apa yang kita berikan kepada beliau rezeki, dari apa yang kita lakukan untuk memberikan manfaat-manfaat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayat yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tidak menginginkan dari mereka. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. "Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki-rezeki, manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan yang ada dari hamba-hamba-Ku. Dan aku juga tidak ingin mereka memberi makan aku. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh atas hamba-hambanya. Allahu ghaniyyun hamid. Allah adalah zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji. Jadi jangan kita fikir, jangan kita bayangkan tatkala kita mengorbankan sapi-sapi kita, ketika kita mengorbankan kambing-kambing kita, berarti kita telah memberikan faedah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan saya nukilkan ayatnya, bahwasanya yang sampai adalah rasa takwa kita. Tatkala kita benar-benar ingin mengorbankan harta-harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, untuk benar-benar kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan, kita menyampingkan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya, benar-benar untuk berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, untuk menutup khutbah Idul Adha pada tahun ini, ingin saya berikan nasihat khusus kepada para ummahat muslimat. Yara'akumullah, kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, naqisatu aqlin wa dinin. Kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa dinin. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kurang akalnya, kurang agamanya. Kalian adalah orang-orang yang berada di bawah kaum laki-laki. Kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tatkala kalian ingin mendapatkan kemuliaan, maka amalkanlah perintah-perintah Allah, maka amalkanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian, apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kalian, maka dengan itu kalian bisa menjadi seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang muslimah. Dan ketahui pula bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun telah bersabda, "Ad-dunya mata'un," bahwasanya dunia ini adalah semata-mata mata', sebuah harta yang menipu. Perhiasan-perhiasan, inilah hakikat dari dunia. Ad-dunya mata'un. Dunia ini isinya adalah perhiasan-perhiasan yang menipu. Perhiasan-perhiasan yang tidak akan kekal, yang akan kita lakukan dan akan kita nikmati sekedar di dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairu mata'iha," dan sebaik-baik perhiasan tersebut, sebaik-baik perhiasan yang ada di muka bumi ini, sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'atu salihah," wanita yang salihah. Oleh karenanya tatkala kalian memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi seorang wanita yang salihah, maka gapailah hal tersebut. Ambillah hal tersebut, bersemangatlah menjadi hal tersebut, menjadi al-mar'atu salihah, wanita yang salihah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta taat kepada para suami-suami kalian. Karena tatkala hal tersebut sudah kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amalan saleh, apakah dia dari kalangan laki-laki ataukah dari kalangan wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman melakukan amalan-amalan kesalehan tersebut, amalan-amalan ketaatan tersebut, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menjadikan hidupnya dengan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, dengan hidup yang penuh dengan kebaikan. Maka tatkala kehidupan-kehidupan kalian, wahai para ummahat, wahai para muslimat, ya ra'akumullah, ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, banyaklah beramal saleh, banyaklah melakukan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para suami kalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Karena sesungguhnya kalian adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekurangannya, akan tetapi sangat mudah mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pengorbanan dari diri-diri kalian, wahai para ummahat, wahai para muslimat, yang itu semua akan bisa menjadikan kalian sebaik-baiknya perhiasan yang ada di muka bumi ini, yaitu al-mar'atu salihah, wanita yang salihah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.